Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala huma ba'd. Baik, kita ke pasal yang berikutnya. Qala rahimahullah, faslun al-ma'asi tumil basirah. Kemaksiatan-kemaksiatan itu membuat basirah menjadi buta. Basirah ini kalau kita katakan mata hati lah, ya, yang di dalam bukan mata kepala. Qala wa min uqubatiha annaha tu'mi basiratal qalb. Di antara hukuman ataupun akibat dari dosa dan kemaksiatan itu, dia menyebabkan butanya basirah hati, mata hati. Wa tatmisu nurah, melenyapkan cahayanya. Wa tasuddu turuqal ilmi, dan menutup jalan-jalan ilmu. Wa tahjubu mawaddal hidayah. Wa tahjubu mawaddal hidayah. Nah, menutup jalan-jalan ilmu dan mendinding, menghalangi mawaddal hidayah, surun-surun ataupun materi-materi hidayah itu terhalang masuk ke dalam hati. Kalaupun dia hafalannya kuat, nah, itu sudah masuk. Nah, terhalang dia untuk memahaminya, bisa terhalang dia untuk mengambil istimbat untuk mengeluarkan inti dari ilmu tersebut. Wa qad qala Malik lisyafi'i lamma jama'a bihi. Dan Imam Malik pernah berkata kepada Syafi'i ketika keduanya berkumpul, lamma ijtama'u, ketika beliau berkumpul dengannya, yakni Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, wara'atil kal makhayil, beliau melihat, seakan-akan melihat khayal di tempat, atau seakan-akan ada cahaya pada diri Imam Syafi'i. Inni arallaha ta'ala qad alqa ala qalbika nuran fala tutfi'hu bi zulmatil ma'siyah. Sungguh aku melihat Allah Subhanahu wa ta'ala telah meletakkan cahaya ke dalam hatimu, maka jangan engkau padamkan cahaya itu dengan kegelapan maksiat. Kemampuan menangkap, kemampuan memahami, itu adalah ilmu cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia belum pandai, belum bisa membaca kitab, tapi terasa menangkap bahwa apa ini dari Al-Quran, kebenaran yang ada dalam Al-Quran, dia bisa memahami. Itu nur yang diberikan oleh Allah. Itu yang dikatakan oleh para ulama ketika seorang itu memperbaiki hubungannya dengan Allah batinnya, dia mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dia dapatkan, Allah bukakan untuk dia ilmu yang belum dia dapatkan dari lembaran-lembaran kitab. Qala wa la yazalu hadha an-nur yad'ufu wa yadmahil. Dan cahaya itu terus mulai menyusut, berkurang-berkurang, melemah-melemah dan semakin menyusut, semakin redup. Wa dhalamul ma'siyati yaqwa hatta yasira al-qalbu fi mithli al-lail bahim. Sedangkan kemaksiatan-kemaksiatan, kegelapan-kegelapan maksiat itu semakin kuat, sampai akhirnya hati itu jadi seperti malam yang pekat, yang sangat gelap. Fakam min muhlakin yasqutu fihi wa la yusir. Betapa banyak orang yang binasa, jatuh ke dalam kegelapan malam itu tanpa dia bisa melihat. Min muhlakin, orang-orang yang ini tempat-tempat yang membahayakan karena gelapnya malam, tidak ada cahaya, orang berjatuhan, tidak bisa melihat jalan yang dia injak, yang dia lalui. Yasqutu fihi wa la yubsir, jatuh ke dalamnya tanpa dia bisa melihat. Ka'a'ma, seperti orang yang buta. Kharaja bil lail fi tariqin dzati mahalik wa ma'atib. Seperti orang yang buta keluar di tengah kegelapan malam, di jalan yang banyak lubang-lubangnya, tempat-tempat yang membinasakan, yang mencelakakan. Faya izzatas salamah wa ya sur'atal atab. Alangkah sulitnya untuk selamat dan betapa cepatnya tergelincir, jatuh dalam celaan kebinasaan. Artinya dalam kondisi seperti itu jelas-jelas sangat mustahil dia untuk selamat. Iya kan? Orang dalam keadaan kegelapan yang luar biasa pekatnya, buta, di tengah jalan banyak lubang-lubang jebakan ataupun lubang lah yang menganga batu apa yang bisa yang betul-betul sangat sulit untuk bisa selamat dia di jalan itu. Jatuh, celaka, terperosok ke dalam salah satu lubang itu sangat sangat mungkin. Ini beliau katakan ya, diungkapkan seperti itu ya, izzatas salama, betapa sulitnya untuk selamat. Wa yasuratal atab, betapa cepatnya untuk binasa, untuk jatuh ke dalamnya. Tsumma taqwatil kadzulmat, kemudian kegelapan-kegelapan itu semakin bertambah. Wa tafiru minal qalbi ilal jawarih, memancar, melimpah, meluap dari hati ke anggota badan. Fayarshal wajha minha sawad, lalu kegelapan itu menutupi muka, ditutupi oleh kegelapan, rona hitam. Bihasabi quwwatiha wa tazayyudiha, sesuai dengan kekuatannya dan pertambahannya. Semakin hitam hati itu, semakin gelap wajah tersebut. Nah, hatta putih sekalipun orangnya, kulitnya warnanya putih, di kegelapan maksiat itu justru semakin kentara membayang di wajah. Faidakana indal maut, dan ketika menjelang kematian, zaharat fil barzakh, muncul ketika mati, sudah mati, muncullah warna hitam itu tadi di alam barzah, famtala'a qabru zulmah, maka kuburan itu pun terpenuhi dengan kegelapan, terisi dengan kegelapan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi al-qubur mumtali'atun 'ala ahliha zulmatan wa inna Allah yunawwiruha bi salati 'alaihim. Sungguhnya kuburan-kuburan ini penuh, terisi terhadap penghuni-penghuninya dengan kegelapan, diisi dengan kegelapan, menyelimuti para penghuninya, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memberinya cahaya dengan salatku untuk mereka. Imma salami doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau selawat dan salat jenazah yang beliau lakukan untuk mereka. Nah, beliau menyolati mereka. Wallahu a'lam. Fa idza kana yaumul ma'ad, dalam sebagian beliau cuma mendoakan, ya, dalam riwayat terangan para ulama. Fa idza kana yaumul ma'ad, dan apabila pada hari kebangkitan, wa husyiral 'ibad, dan manusia dikumpulkan, alatil dhulmah, alatil dhulmah alwujuha uluwan zahiran, kegelapan itu naik tinggi, muncul di muka, yarahu kullu ahad, dilihat oleh semua orang, hatta yasiral wajhu aswada mithlal humamah, bahkan sampai muka-muka pada hari itu lebih hitam atau sangat hitamnya, seperti humamah, arang, seperti arang. Fayalaha min uqubatin la tuwazan, duhai hukuman yang tidak bisa dibandingkan, la tuwazan ladzatid dunya bi ajma'iha min awaliha ila akhiriha. Ini hukuman yang tidak bisa dibandingkan, la tuwazan ladzatid dunya, yang tidak bisa mengimbangi kelezatan dunia dengan seluruh isinya dari awal dan hingga akhir. Fakaifa biqistil abdi al-munafasil munakkad al-mut'ab fi zamanin innama huwa sa'atun min hulmin. Kalau artinya, nah, kegelapan itu tadi menjadi apa, tidak bisa mengimbangi semua kesenangan dunia yang ada, kegelapan yang satu ini, kegelapan hati, kegelapan di alam barzakh, dan kegelapan di akhirat nanti yang dialami oleh orang-orang yang bermaksiat ini, itu tidak bisa mengimbangi kelezatan dunia dan seisinya. Bagaimana dengan padahal kelezatan yang dirasakan oleh seorang hamba itu sesaat dia rasakan. Tidak semua kesenangan dunia dia peroleh, iya kan? Tidak semua kelezatan dunia dia bisa nikmati. Nah, entah itu oleh matanya, telinganya, atau mulutnya, ataupun tidak ada yang bisa dia nikmati secara keseluruhan, masih sebagian kecil. Lah kenapa? Nah, dia artinya menjerumuskan diri dengan melakukan kemaksiatan. Kalau satu saja hukumannya, hitamnya wajah, gelapnya muka seseorang akibat gelapnya hatinya, itu tidak bisa mengimbangi kelezatan dunia seisinya. Padahal kelezatan yang dia peroleh dari dunia dan seisinya itu hanya sebatas sesaat, seakan-akan yaitu mimpi di siang hari. Nah, makanya dia katakan ini, fakaifa biqistil 'abdil munafas, lah bagaimana dengan bagian seorang hamba yang itu menyusut, al-munakkad, yang tidak utuh sempurna, tidak lengkap, al-mut'ab, yang dia bersusah payah mendapatkannya pada zaman, pada masa yang itu hanya sesaat mimpinya, seperti mimpi di siang hari. Nah, dia mendapatkan kelezatan, artinya jatah dia itu adalah sekian waktunya. Kanahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa sa'atan min nahar, itu kesenangan yang dia peroleh. Nah, Sementara akibat yang dia lakukan itu luar biasa buruknya, yang kalau dibandingkan dengan dunia dan seisinya, enggak ada apa-apanya dunia dan seisinya dengan keburukan yang dia terima, yang dia alami. Maka hendaklah orang-orang yang berakal berpikir, mereka masih inginkan keselamatan dirinya di dunia dan di akhirat, mereka bersimpu di hadapan Allah meminta ampun kepada Allah sebelum hitam-hitam yang ada di dalam hati kita itu mencuat ke permukaan. Di dunia dilihat orang-orang yang tertentu itu tahu, melihat kejelekan-kejelekan seperti yang tadi katakan oleh Ibnu Abbas pada waktu yang lalu, kemaksiatan itu, kejelekan itu hitam di dalam hati, kegelapan di dalam hati, hitam di wajah, lemah di badan, dan tidak ada barokah dalam rezekinya. Kemudian kebencian di hati orang lain. Itu baru di dunia. Di akhirat seperti yang disebutkan oleh beliau atau dalam ayat-ayat disebutkan, hal ataka hadithul ghasyah wujuhun yawma idzin khasyah yawma taswaddu wujuh yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada wajah-wajah pada hari itu yang putih berseri-seri, ada yang hitam kelam tertunduk, terhafuhum zillah, ditutupi oleh kehinaan. Qala faslun, al-ma'asi tusaghirun nafsa, kemaksiatan itu membuat jiwa menjadi kerdil, menjadikan jiwa itu menjadi kecil. Minder, jadi rendah, rendah diri. Wa min uqubatiha annaha tusaghirun nafsa wa taqma'uha wa tudassiha wa tahqiruha. Kemaksiatan itu menyebabkan jiwa, nafsu itu, jiwa itu menjadi kecil, menindas dan mengotorinya serta merendahkannya, membuatnya menjadi hina. Hatta takuna asghara kulli syai' wa ahqarahu, bahkan dia menjadi sesuatu yang paling kecil dan paling rendahnya. Kama anna ta'ah tunammiha wa tuzakkiha wa tukabbiruha, sebagaimana ketaatan itu menumbuhkan jiwa itu, membuatnya menjadi berkembang. Wa tuzakkiha, membersihkannya, menjadikannya menjadi suci. Dan tukabbiruha, dan membuatnya menjadi besar. Qala ta'ala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, beruntung orang yang mensucikan jiwanya, orang-orang yang disucikan jiwanya, dan alangkah rugi orang-orang yang dikotori, yang dia mengotori jiwanya. Wal makna qad aflaha man kabbaraha wa a'laha bi ta'atillahi wa adhharaha, beruntunglah orang-orang yang membesarkan jiwa tersebut, membuatnya mulia, meninggikannya, menaikkan derajatnya dengan ketaatan kepada Allah. Wa azharaha, dan membuatnya menang. Wa qad khasira man akhfaha, dan alangkah rugi orang yang merendahkan jiwanya. Wa haqqaraha, menghinakannya. Wa saghharaha, membuatnya menjadi kerdil, kecil, hina. Bimaksiatillah, dengan kemaksiatan kepada Allah. Wa asru tadsiyah al-ikhfa, wa minhu qawluhu ta'ala am yadussuhu fit turab. Asal dari kata tadsiyah itu al-ikhfa, menyembunyikannya, menutupi, tidak ditampakkan. Jadi apa? Merasa minder, tutup, malu. Amiyadusuhu fitrab, mereka yang diberitakan anak-anak perempuan pada waktu itu, mereka bingung apakah mau dibiarkan hidup dalam keadaan menanggung hina, atau dibenamkan, disembunyikan di dalam tanah, dikubur hidup-hidup. Nah, seperti itu juga orang yang melakukan kemaksiatan, berbuat maksiat, dia seakan-akan membunuh jiwanya hidup-hidup. Nah, ini yang membuat salah seorang tabi'in Khuzaim atau Khatiyam itu menangis. Ditanya, ketika ditanya oleh ibundanya, saking takutnya, khawatirnya ibunya, kamu pernah membunuh jiwa? Iya, dia pernah membunuh jiwanya. Ya. Nah, mungkin merasa dirinya pernah mengotori jiwanya, bermaksiat atau yang semisal. Qala fal'afi, maka orang yang bermaksiat itu, yadussu nafsahu fil ma'siyat. Fil ma'siyat, dia berarti menguburkan atau menguburi hidup-hidup jiwanya itu dalam kemaksiatan. Wa yukhfi makanaha, dia menyembunyikan, menutup-nutupi kedudukannya, keberadaannya. Yatawara minal khalqi, dia menutupi diri, bersembunyi dari manusia. Min su'i ma ya'ti bihi, karena jeleknya yang dia datangkan, yang dia kerjakan, yang dia perbuat. Dia sendiri yang melakukannya, menimpakannya kepada dirinya. Waqad inqama'a inda nafsihi, dan dia telah menjadi, artinya tertindas bersama jiwanya. Wan kama indallah, dan dia pun juga tertindas, tertekan di hadapan Allah. Wan kama indal khalq, dan dia pun merasa tertindas, terkalahkan di sisi manusia, merasa tidak berharga. Fatwaatu wal birru tukabbirun nafsa wa tu'izzuha, sedangkan taat dan kebaikan, takwaan itu membuat jiwa itu menjadi besar, membuat jiwa itu menjadi mulia. Wa tu'liha, dan membuat jiwa itu menjadi tinggi. Hatta tasira, hingga akhirnya dia menjadi asrafa syai'in wa akbarahu, menjadi sesuatu yang paling mulia dan paling besarnya. Ya. Wa azkahu wa a'lahu, menjadi yang paling suci dan paling tingginya jiwa tersebut. Wa ma adalik, seiring itu pula, fahiya adallu syai'in wa akharuhu wa asgharuhu lillahi ta'ala. Tapi di samping dia merasa mulia dengan ketaatan tersebut, menjadi suci dan lebih tinggi, dia tetap merasa adal wa akhar lillah. Di hadapan Allah dia merasa lebih rendah, di hadapan Allah dia merasa lebih hina dan lebih kecil. Tapi di hadapan yang lain dia tidak merasa takut. Sebagai contoh, kita lihat para sahabat Rasulullah, tidak ada rasa minder kepada mereka berhadapan dengan lawan-lawan musuh-musuh Allah. Rid'i bin Harith, yang diutus Sa'd bin Abi Waqqas ke pembesar Persia. Nah, di saat disuruh, dia, para pembesar sudah berapi duduk, nah, mengelilingi singgasana Yazdajir atau singgasana Rustam ketika itu. Nah, disuruh turun. Nah, enggak, kalian yang butuh saya atau saya yang butuh kalian? Nah, saya tidak butuh kalian. Kalian yang butuh saya mengundang saya kemari sebagai utusan dari panglima kaum muslimin. Nah, tidak ada disuruh menghormat, tidak ada pemberian hormat seperti yang biasa dilakukan oleh kebanyakan mereka. Nah, membungkuk menghormati pembesarnya. Oleh ini dia berbalik memunggungi panglimanya, dan bahkan tombak yang dibawa itu ditancapkan ke permadani sampai robek terbelah permadani itu, yang isinya setiap jengkal itu permata, mutiara, berlian. Nah, kebanggaan mereka yang selalu disediakan untuk setiap kali ada pertemuan. Subhanallah, permadani itu yang ruasnya 30 kali 30 meter robek oleh tombak mulia. Nah, mereka mulia dengan iman mereka, dengan taat mereka. Fama asgharan nufus, baik, qala wa bihadzal dzul, dengan kehinaan inilah hasalalaha hadzal izzu wasyaraf wan numu, dengan kehinaan dirinya di hadapan Allah, merasa kerdil, merasa kecil di hadapan Allah, dia justru mendapatkan izzah, dia justru mendapatkan syaraf, dia justru mendapatkan numu, berkembang jiwa tersebut, tidak mudah minder, tidak merasa kalah dengan musuh-musuh Allah. Fama asgharan nufusan mitul ma'siyatillah. Dan alangkah kerjilnya jiwa, atau tidak ada misalnya yang membuat kecil jiwa itu semisal kemaksiatan kepada Allah. Tidak ada yang membuatnya menjadi rendah, tidak ada yang membuatnya menjadi hina. Nah, seperti maksiat itu terhadap jiwa-jiwa manusia. Wa ma kabbaraha wa syarrafaha wa rafa'a mithla ta'atillah. Dan tidak ada yang bisa membuat besar jiwa itu, membuat mulia dan membuatnya tinggi, seperti semisal dengan sesuatu semisal ketaatan kepada Allah. Nah, mereka yang punya pribadi yang artinya apa, orang Arab yang istilahnya ubatul bain, pantang untuk merendah, ya, punya gengsi, diisi dengan iman dan takwa, diisi dengan keislam, dengan keimanan, diisi dengan ketaatan kepada Allah, itu membuat tambah kemuliaannya. Di hadapan Allah dia merendah, di hadapan Allah dia merasa hina, di hadapan di Allah dia merasa kecil. Maka ketika dia betul-betul karena Allah melakukan ini, merasakan itu semua, yang lain, makhluk-makhluk lain Allah tundukkan kepada dia. Dia tidak merasa minder dengan yang lain. Qala rahimahullah wa min uqubatiha annal 'asi daiman di asri syaitan. Orang yang bermaksiat itu senantiasa berada dalam kurungan syaitannya. Dia dibelenggu, jadikan tawanan oleh syaitannya. Nah, wasi jenis syahwatihi, dia senantiasa di dalam penjara syahwatnya. Waquyu di hawahu, dia senantiasa dalam rantai-rantai hawanya, dorongan-dorongan keinginannya. Itu yang membelenggu dia. Fahuwa asirun masjunun muqayyad. Jadi dia itu, orang yang bermaksiat itu, sesungguhnya dia itu adalah tawanan, narapidana, dan orang yang terbelenggu, orang yang sedang dikerangkeng, diikat. Wala asira aswa halan min asiri asara min asirin asarahu a'da aduwin lahu. Tidak ada tawanan yang paling jelek keadaannya, yang paling buruk, paling sengsara, dibandingkan tawanan yang dia itu tertangkap oleh musuhnya yang paling dendam kepada dia. Itu celaka berarti. Nah, musuh besar, musuh bebuyutan, yang selalu mengincar, yang selalu ingin menangkap, menawan dia, akhirnya betul-betul ketangkap. Dia kira-kira apa sudah? Nah, seperti itu keadaan orang yang bermaksiat. Dia menjadi orang yang dibelenggu, dikerangkeng, ditawan oleh syaitannya. Wala sijna abyad min sijnil hawa. Tidak ada lagi di penjara yang lebih sempit dibandingkan penjara hawa, keinginan-keinginan. Dia diperbudak oleh keinginan-keinginannya. Wala qaida as'ab min qaidi syahwah. Dan tidak ada belenggu yang lebih sulit untuk dilepaskan dibandingkan belenggu syahwat. Fakaifa yasiru ila Allah? Lantas bagaimana dia akan berjalan kepada Allah? Wadaril akhirah, dan menuju kampung akhirat. Qalbun masurun majjun muqayyad, hati yang sedang terbelenggu, hati yang sedang tertawan, hati yang sedang terpenjara. Wa kaifa yakhthu khutwatan wahidah, bagaimana mungkin dia bisa melangkah walaupun cuma satu langkah. Wa idza quyidal qalbu faraqathu al afat min kulli janibin bihasabi quyudihi. Kalau hati itu sudah dikerangkeng, diikat, terbelenggu, maka berbagai kerusakan itu mendatanginya dari semua sisi, tergantung seberapa kuat belenggu yang membelitnya. Wa matalul qalbi mislu matalut ta'ir. Hati itu perumpamaannya seperti burung. Kullama ala ba'uda anil afat. Semakin dia terbang tinggi, semakin dia jauh dari gangguan. Wa kullama nazala istahwashatul afat. semakin dia terbang rendah, itu semakin diincar dekat dengan kebinasaan. Pemburu, jebakan, nah, predator yang lainnya. Nah, wafil hadis, asyaitanu dzibul insan, disebutkan dalam riwayat tapi lemah, syaitan itu adalah dzibul insan, serigalanya manusia, yaitu yang mengincar manusia. Nah, diibaratkan, kalau digambarkan, beliau menggambarkan yang lainnya, syaitan itu anjingnya manusia. Nah, ya, kalau di tangan seseorang itu ada makanan syaitan, ya, atau makanan anjing itu, ya, syaitan itu seperti itu, seperti anjing dengan manusia. Kalau di tangan manusia itu ada makanannya, makanan syaitan itu, dia akan terus mengikuti sampai dia dapatkan makanan itu, entah bagaimana caranya. Makul kan? Ini terlihat kan? Selalu kita sempurna, nah, sering kita mengamati. Setiap kalau enam di tangan orang, di tangan kita ada makanan bagi anjing itu suka, itu pasti diikuti kita. Entah disala, di atasnya dia menggonggong, menyala, nah, meminta atau mendekat, atau kalau misalnya mungkin agak jinak, ngelus-ngelus, ya, ngelus-ngeluskan badannya minta supaya dapatkan. Nah, ini syaitan. Kalau makanannya itu kalau seperti ini keadaan dia, diusir, dibentak, dilempar, tidak akan pergi. Dia tetap akan datang lagi. Nah, sampai dia dapat makanan dia. Kalau di tangan orang itu tidak ada makanannya, nah, dia dihardik, dibentak, itulah lari. Nah, dan tidak akan kembali. Nah, seperti itu juga gambaran. Syaitan itu dengan manusia seperti itu. Ketika ada di dalam hati itu makanan syaitan, maka syaitan akan terus berusaha untuk mendekati hati tersebut. Bagaimana caranya supaya dia dapatkan? Nah, ya, tidak akan cukup dengan zikir. Ya, nah, Allah wa kama anna syaitan allati la hafizalaha wahia bainad di'abi sari'atul aqab, seekor kambing yang tidak ada penjaganya dan dia berada di tengah-tengah serigala, kira-kira bayangannya apa? Sari'atul aqab, pasti cepat binasanya. Fakadal abdu, demikian pula seorang hamba, idza lam yakun alaihi hafizun minallah, kalau tidak ada padanya penjaga satupun dari Allah. Gak ada penjaganya. Apa yang penjaga dari Allah? Dzikir. Nah, dzikir kepada Allah. Nah, ketaatan kepada Allah. Muraqabatullah. Maka fadibuhu muftarisuhu walabud. Maka serigalanya itu akan senantiasa mengincar dia. Dan itu mesti. Pasti akan menerkam dia. Wa innama yakunu alaihi hafizun minallah bittaqwa. Dan adanya hafiz dari Allah bagi dia itu adalah dengan takwa. Fahiya wiqayatun wa junnatun. Takwa itu adalah wiqaya yang melindungi dan juga junnah, perisai yang membuat dia selamat. Hasinatun bainahu wa bainadhi, yang menjadi benteng antara dia dan serigalanya. Sama hiya wiqayatun bainahu wa baina uqubatid dunya wal akhirah, sebagaimana dia juga wiqayah, tameng, pelindung antara dia dan hukuman dunia dan akhirat. Hukuman dunia dia tidak kena celaan, nam, ta'zir ataupun hukuman had, ya, apalagi akhirat. Wa kullama kanat isyatu aqraba min ar-ra'i, semakin apabila unta kambing itu semakin dekat dengan penggembalanya yang mengawasinya, kanat aslam minad di'bi, maka kambing itu lebih selamat daripada seekor serigala, lebih selamat dia daripada terkaman serigala, enggak mungkin diganggu. Nah, wa kullama ba'udat anir ra'i, semakin dia jauh dari penggembalanya, kanat aqrab ilal halak, maka lebih dekat kepada kebinasaan. mudah disambar oleh serigala. Fa aslamu ma takunu syatu idza qarabat min ar-ra'i. Dan nah, kambing yang paling selamat itu adalah jika dia dekat dengan gembalanya. Wa inna ma ya'khudhu dhi'bu al-qafiyatan min al-ghanam. Yang diterkam oleh serigala itu adalah kambing-kambing yang terpencil, yang menyendiri. Wahia abadu minar ra'i, yaitu yang paling jauh dari penggembalanya. Wa aslu hadza kullih, asal dari ini semua adalah annal qalba kullama kana ab'ad minallah kanatil afatu ilaihi asra. Hati itu apabila dia semakin jauh dari Allah, maka sangat rentan untuk rusak. Untuk rusaknya itu lebih cepat, lebih rentan untuk rusak. Wa kullama qaraba minallahi ba'udat anhul afad. Semakin dia dekat kepada Allah, semakin jauh kerusakan-kerusakan tersebut. Penyakit-penyakit itu akan semakin jauh, karena dia terlindungi. Nah, wal bu'du minallahi maratib. Sementara jauhnya seseorang dari Allah, jauhnya hati itu dari Allah, itu bertingkat-tingkat. Ba'duha asyad min ba'd. Sebahagiannya lebih jauh dari yang lainnya. Ada yang lebih jauh, ada yang lebih jauh, ada yang wal ghaflatu tub'idul qalba 'anillah. Lalai itu menyebabkan hati itu jauh dari Allah. Wa bu'dul ma'siyati a'zam min bu'dil ghaflah. Lalai saja itu sudah membuat orang itu jauh dari Allah. Apalagi maksiat, itu lebih kuat menjauhkan dia dari Allah. Wa bu'dul bid'ah a'zam min bu'dil ma'siyah. Jauhnya bid'ah itu lebih parah lagi. Antum boleh mundur. Dan jauhnya maksiat itu lebih parah lagi, dan jauhnya bid'ah itu lebih parah lagi menjauhkan hati itu dari Allah. Wa bu'dun nifaq wa syirk a'dham min dzalik. Jauhnya kenifakan dan kesyirikan itu lebih lagi. Allah marah dia paling lalai. Kayaknya ini juga diisyaratkan oleh beliau, bertingkat-tingkat caranya syaitan itu menjerumuskan kita manusia lewat pintu kesyirikan, kekufuran tidak bisa, dia masuk lewat pintu bid'ah. Lewat pintu bid'ah tidak bisa, lewat pintu dosa besar tidak bisa, lewat dosa besar, lewat dosa kecil, keperkara yang mubah, keperkara yang makbul, sampai ya ini ghaflah ini tadi. Ada hal-hal yang makbul, yang enggak ada gunanya. Nah, itu orang itu dibiasakan oleh setan. Setan masuk dari perkara. Nah, sampai akhirnya dia berani melakukan hal-hal yang mungkin menurut dia mubah, perkara yang mubah. Akhirnya bermudah-mudah sampai terus kan. Ini setan. Ya, enggak mungkin dia akan langsung datang kepada seseorang dan mengatakan, "Ayo. Nah, musyrik. Sembah, berbuat syiriklah ataupun lah." Apalagi kepada para muwahhidin yang Rasulullah SAW katakan, "Qad ayyisa an ya'budahu al-muslimun fi jaziratil Arab." Syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat. Dibuat mereka bercanggah. Nah, seperti itu juga upaya syaitan ketika ini dan seterusnya untuk menyeret manusia. Nah, dengan hal-hal yang sifatnya lalai. Nah, qala al-ma'asi tusqitul karamah. Kemaksiatan itu menjatuhkan karamah, kemuliaan seseorang. Wa min uqubatiha suqutul jah, jatuhnya kedudukan. Wal manzilah wal karamah indallah wa inda khalqih. Sama semua maknanya. Jabatannya, posisinya, karamahnya di sisi Allah dan di sisi manusia jatuh. Fa inna akramal khalqi indallahi attaqu. Bagaimana dalam ayat? Inna akramakum indallahi attaqu. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Wa aqrabahum minhu manzilatan atwa'uhum lahu. Orang yang paling dekat kepada Allah kedudukannya adalah orang yang paling taat kepada Allah. Wa ala qadri ta'atil 'abdi takunu lahu manzilatuhu 'inda. Kedekatan seorang hamba kepada Allah itu adalah tergantung dengan kadar ketaatannya kepada Allah. Semakin dia taat kepada Allah, semakin dekat posisinya kepada Allah. Fa idza asahu, ketika dia menyelisihi amal mendurhakai Allah, wa khalafa amrahu, dan menyelisihi perintah Allah, saqata min 'aini, dia jatuh dari pandangan Allah, jatuh nilainya, jatuh posisinya, kedudukannya. Fa asqathahu min qulubi 'ibadi, maka Allah pun jatuhkan dia dari hati hamba-hambanya yang lain. Orang pun memandangnya rendah, orang pun memandangnya hina. Dikira, oh masya Allah, ternyata nah, kan sering kita dapat. Waliyadzubillah. Wa idza lam yaqallahu jahun indal khalqi wa hana 'alaihim amaluhu 'ala hasbi dzalik. Ketika tidak ada tersisa pada enam untuk dia jah di sisi manusia, tidak punya lagi wibawa di hadapan manusia, rendah dalam pandangan mereka, maka mereka pun apa, memperlakukan dia nah, sesuai dengan keadaan dia. Lihat waktu ini nah, yang sering kita ceritakan itu, seorang ulama nah, ya, sampai dia keluar dari rumahnya itu direndahkan dia oleh orang lain, tapi alhamdulillah segera sadar nah, kamu tidak akan bisa berbuat seperti ini kecuali karena kemaksiatan saya dosa kepada Allah. Qala fa asa bainahum aswa'a 'aysin ha famil dzikri. Akhirnya dia hidup di tengah-tengah mereka dalam keadaan kehidupan yang sangat buruk. Famil dzikri, dalam keadaan sebutan namanya terkutuk. Nah, enggak dikenal orang akhirnya. Namanya dikubur orang. Sakit al-qadar, jatuh kedudukannya. Razariyal hal, keadaannya hina, rendah, jelek. La hurmata lahu, tidak ada kehormatan baginya. Wala farha lahu, tidak ada kegembiraan untuknya. Wala surur, tidak ada kebahagiaan, tidak ada keceriaan. Fa inna humula dzikri, karena tertutupnya sebutan seseorang, terkuburnya nama seseorang. Wa suquta dar wa qadar, jatuhnya kedudukan dia, waljah kewibawaan dia, ma'ahu kullu hammin wa hammin wa hazm, itu disertai pula dengan keresahan, kesedihan, kegelisahan, kecemasan. Wala surura ma'ahu wala farah, tidak ada kegembiraan, tidak ada kebahagiaan. Wa aina hadzal alam min jiddatil ma'siyah laula syukru syahwah. Bandingkan keadaan ini dengan nah, lezatnya kemaksiatan. Kalau bukan hanya sekedar sukra syahwat, yakni mabuk syahwat, yakni artinya mabuk, nanti setelah itu hilang kesenangan yang dia dapatkan ketika mabuknya, ketika dia merasakan lezatnya kenikmatan kemaksiatan itu, sebentar hilang. Yang apa muncul? Timah penyesalan, kemudian ketakutan. Wa min a'zami ni'amillahi 'alal 'abdi, di antara kenikmatan Allah yang paling besar kepada seorang hamba, an yarfa'a lahu bainal 'alamin dzikra, Allah angkat sebutan dia di antara manusia, disebut-sebut dengan baik di kalangan manusia. Wa yu'li qadrahu, Allah tinggikan pula kadarnya, kedudukannya. Wa li hadza fasa anbiya wa rusulahu min dzalika bima laysa li ghairihi, oleh karena itulah Allah khususkan para nabi dan rasulnya mendapatkan bagian seperti ini yang tidak didapatkan oleh yang lain. Nah, mereka dijaga oleh Allah, maksum. Kama qala ta'ala, wadzkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar, inna akhlasnahum bi khalisatin zikrat dar, ay khasasnahum bi khasifah, wa huwa dzikrul jamil alladzi yuzkaruna bihi fi hadhihi ad-dar. Nah, ini kami khususkan mereka dengan keistimewaan, keistimewaan, yaitu sebutan yang indah, sebutan yang baik untuk mereka yang mereka disebut-sebut dengannya di dunia ini. Nah, ucapan salam, sanjungan, bahkan apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam, semua mengaku dirinya dekat dengan beliau alaihissalam. Wa huwa lisanus sidq, yaitu lisanus sidq, pujian-pujian yang baik. Alladhi sa'alahu Ibrahim al-Khalil, yang diminta oleh Nabi Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Haitsu qala, di mana beliau berkata dalam firman Allah, waj'alni lisana sidqin fil alamin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku sebenarnya mendapatkan sebutan yang baik di kalangan orang-orang yang datang belakangan. Dan beliau terima. Ya, beliau terima, dikabulkan oleh Allah doa tersebut. Wa qala subhanahu wa ta'ala anhu wa an banihi, Allah berfirman tentang beliau dan juga anak-anaknya, wa wahabna lahum mir rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin nabiyya sidqin aliyya. Nah, kami berikan anugerah untuk mereka dari sebagian rahmat kami, dan kami jadikan untuk mereka lisana sidqin, sebutan yang baik, yang jujur, yang benar, lagi tinggi. Wa qala li banihi alaihi salatu wa salam li nabiyyina, wa qala li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, warafa'na laka dzikrat, nabi kita pun mendapatkan bagian, kami angkat untukmu sebutanmu, namamu, tidak disebut nama Allah melainkan juga disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud, adzan, ketika orang itu masuk Islam, ketika orang itu selesai berwudu, dalam salat, nah, dan yang lainnya. Fa'atba'ur rusul, maka para pengikut rasul-rasul itu lahum nasibun min dzalik, mereka dapatkan bagian seperti nabi-nabi yang mereka ikuti. Bihasabi mirafi min ta'atihim wa mutaba'atihim, tergantung warisan yang mereka terima dari ketaatan mereka kepada para rasul dan sikap ittiba' mereka kepada para rasul tersebut. Fa kullu man khalafahum fa innahu ba'idun min dzalik bihasabi mukhalafatihim wa ma'siyatihim, dan setiap orang yang menyelisih para nabi dan rasul, mereka jauh tidak akan mungkin mendapatkan bagian tadi, kemuliaan-kemuliaan tadi, sesuai dengan bentuk penyelisihan dan kemaksiatannya mereka. Ya, sebagaimana kata Rasulullah juga, termasuk doa Rasulullah, waj'ilat dzullu wassaghar 'ala man khalafa anhu, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan kecil orang-orang yang menyelisihi urusanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu alaihi wa sallam. Nah, mayupan itu. Ini bahaya-bahaya maksiat. Yang paling ringannya itu adalah lalai. Lalai kan enggak ada dosa yang lain. Enggak melakukan dosa yang lain, cuma lalai, enggak zikir kepada Allah, enggak ingat kepada Allah. Betapa seringnya ini yang kita alami. Dan ini termasuk yang dilarang oleh Allah. Wala takun minal ghafilin. Jangan kamu termasuk menjadi orang-orang yang ghafil, jadi orang-orang yang lalai. Nah, betapa seringnya kita melakukan. Betapa seringnya kita lalai. Bukan karena lupa. Kalau lupa dimaafkan, tidak akan disebut oleh Allah sebagai dosa. Dimaafkan, apalagi Allah berjanji dengan firman Allah dalam ayatnya, ketika kita mengatakan Rabbana la tu'akhidna inna dina au akhtana, lupa dan terlanjur tidak sengaja, itu dimaafkan oleh Allah. Naam, kata Allah dalam riwayat Muslim. Nah, ini ghafil bukan karena lupa. Tapi apa? Melupakan. Meninggalkan. Sengaja. Sengaja tidak. Tidak. Kenapa? Ada sesuatu yang lebih kita cintai. Pekerjaan. Ya. Yeah. Nah. Ya. Yeah. Ini yang membuat kita. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada semuanya dari Allah. Taufik dari Allah untuk dijaga dengan kelembutan dan kasih sayangnya, dijaga dari jangan sampai bermaksiat. Nah, dijaga oleh Allah senantiasa dalam keadaan takwa kepada Allah. Ingat selalu kepada Allah. Walaupun dalam keadaan bermain-main dengan istri dan anak, walaupun sedang mengerjakan pekerjaan yang rutin ataupun yang berat. Nasallahu alaihi wasallam lima yuhibbuhu ya Rabbah.